Ros FM Jakarta. Garam dan Telaga. Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya begitu gontai dan air mukanya begitu ruwet. Terlihat jelas, sahabat, anak muda ini memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, anak muda itu menceritakan semua masalahnya. Lalu pak tua yang bijak ini hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta kepada anak muda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas lalu diaduknya perlahan. Pak tua yang bijak lalu berkata, "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya." Demikian ujar pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab anak muda sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak anak muda ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang begitu tenang. Pak tua yang bijak ini lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang dan mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusik ketenangan telaga itu. Lalu pak tua yang bijak ini berkata, "Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah." Saat si anak muda itu selesai mereguk air itu, pak tua yang bijak lalu berkata, "Bagaimana rasanya?" "Segar, segar sekali pak tua," sahut si anak muda. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak, tidak, tidak pak tua," jawab si anak muda tersebut. Dengan begitu bijaknya, pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan bersimpu di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Akan tetapi anak muda, kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu." Pak tua yang bijak itu lalu kembali memberikan nasihat kepada anak muda ini. "Anak muda, perlu kau tahu, hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu, dan pak tua si orang bijak itu kembali menyimpan segenggam garam untuk anak-anak muda yang lain yang sering datang kepadanya membawa keresahan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.